kita mendengar rezeki yang terbayang itu sering uang, sering makanan. Lebih tinggi dari itu sering terpikir rezeki itu berupa kedudukan, kesuksesan duniawi. Padahal itu biasa saja. Karena orang-orang yang tidak ingat kepada Allah, bahkan orang yang mengkhianati Allah pun diberi oleh Allah dunia, diberi harta, pangkat, gelar, jabatan, popularitas. Ada yang merasa sukses dengan populer, padahal Madonna juga populer. Apa sih, siapa sih orang yang dikehendaki Allah kebaikan? Kita dengar hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muawiyah yaqul sami'tum Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Muttafaqun alaihi. Dari Muawiyah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka dia akan menjadikannya memahami agama. Hadis muttafaqun alaih. Nah, jadi orang yang dikehendaki Allah kebaikan baginya oleh Allah itu diberi kemudahan untuk paham agama. Ada aja jalannya sehingga dia lebih mengenal agama. Nah, agama Islam itu ilmunya sangat banyak. Lalu apa nih yang lebih khusus di antara orang yang dikehendaki Allah kebaikan? Adalah orang yang diberikan kefaqihan artikel akbar, yang pemahaman yang paling agung, pemahaman yang paling penting, pemahaman yang paling tinggi, yaitu tentang asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sudah puncaknya ilmu teragung, yaitu ilmu mengenal nama sifat Allah, ilmu yang membuat kita yakin kepada Allah. Jadi kalau kita diberi jalan oleh Allah, entah gimana jalannya, kita jadi kenal Allah, kita jadi yakin ke Allah, maka itu keberuntungan yang tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Kalau kita diberikan jalan oleh Allah, jadi kenal ke Allah, itu adalah puncak di antara puncaknya segala ilmu. Mengenal dan yakin kepada Allah. Nanti berbuah dari sana patuh dan pasrah. Kepatuhan yang tulus dan istiqomah serta hati yang pasrah. Karena memang itulah orang yang mengenal Allah, pasti dia memasrahkan ke Allah. Karena Allah menyuruhnya begitu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, saudaraku sekalian, makanya jangan suudzon terhadap kejadian yang membuat kita kenal bahwa itu rezeki. Mungkin lewat sakit, tapi dari sakit ini kita jadi kenal Allah. Mungkin lewat ditipu, dari ditipu ini menjadi jalan kenal kepada Allah. Mungkin di PHK, mungkin batal pernikahan, mungkin di zalimi orang, mungkin dihina, mungkin di penjara, mungkin pokoknya terserah Allah saja. Apapun jalan yang membuat kita dekat dengan Allah, kenal, kenal dulu ya, lalu yakin, itu merupakan karunia yang tidak ada bandingan. Mungkin juga dengan naik pangkat, mungkin dengan kelapangan, tapi memang banyaknya sih lewat kebahitan. Karena kelapangan ini cocok dengan nafsu, jadi nafsu suka rewel. Tapi kalau dengan kepahitan, biasanya lebih cepat. Nah, oleh karena itu hadirin, perhatikan nih, kemana nih pergerakan karunia Allah ini. kita diberi masalah, berat. Tapi tiba-tiba ingin ke masjid, ini siapa yang membimbing? Nah? Tiba-tiba dengar ceramah, hati jadi terbuka, jadi menangisi dosa. Ini sudah bagus, asalnya menangisi masalah, sekarang menangisi dosa, udah enak nih di hati. Kalau menangisi masalah, nyesek di sini. Tapi kalau menangisi dosa, lega di sini. Jadi fokusnya tadinya sedih, tidak ridho terhadap keadaan, sekarang fokusnya jadi bersyukur. Dibukakan kesempatan lihat dosa, nanti dinaikkan lagi oleh Allah, dibuka hatinya melihat. Melihat, bisa lihat karunia Allah, bahwa kepahitan ini menjadi jalan saya dekat dengan Allah, bahwa yang saya anggap musibah ini ternyata karunia Allah. Nah, kalau sudah masuk ke makom air mata syukur, itu lega. Masya Allah, udah sumpah lagi hidup ini. Sumpah itu kan karena gak ridho ke takdir, gak ngaku dosa, dan sibuk dengan keinginan, sibuk dengan apa yang dianggap kurang menurut dia. Tapi kalau Allah sudah menyingkapkan takdir hati kita, bisa melihat karunia Allah, waduh, itu udah nyungsepnya tuh nyungsep, syukur, syukur. Itu ibadah bisa kuat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bengkak kakinya, tahajud lama, nah, karena syukur. Jadi kalau orang sudah ibadahnya syukur, kenapa kamu sedekah? Alhamdulillah, apa Allah kasih uang buat sedekah. Kenapa kamu nolong orang? Alhamdulillah, kita diberi kekuatan, kemampuan nolong orang. Kenapa kamu kok sibuk dakwah? Alhamdulillah, diberi suara, diberi ilmu, diberi kesempatan. Wabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Nah, kalau sudah begitu, itu udah nikmat yang tiada tara. Masya Allah, masya Allah. Tapi sepanjang nyesek itu pasti nggak jauh tuh nggak ridho kepada takdir, ya nggak bisa ngelihat dosa dirinya sendiri, baru bisa lihat dosa orang lain dan kufur nikmat. Lebih sibuk memikirkan yang keinginan yang belum ada tercapai atau yang kurang menurut versinya. Ah, ini rada lama penderitaannya kalau gitu, nyesek sekali hidup ini. Masya Allah. Baik, saat ini ada lagi yang boleh sampaikan? Baik, sekarang kita akan diskusi dengan yang mau diwisuda. Ya, hari ini wisuda Darut Tauhid ini adalah salah satu pesantren yang paling sering wisuda di dunia. Ya, ada yang sebulan sekali, minimal 12 kali wisuda plus yang 40 harian. Ya, masya Allah. Sudahlah, tidak ada masalah tentang jumlah, yang penting jadi soleh. Silakan, mana Nicholas Nasa? Ini dari namanya unik ini. Nicholas ini seperti dari mana ya? Dari kemudian NASA seperti dari angkasa luar. Ini dari mana sebenarnya? Dari Karawang. Oh, dari Karawang. Ya, luar biasa. Tidak bisa menebak-nebak ya. Saya kira dari angkasa luar. Baik, maaf main-mainnya. Gimana nih ceritanya Nicholas ini? 19 tahun aktivitasnya kuliah. Mengapa ikut APW ini? APW ini Santri Akhwat Plus Wira Usaha. Apa sih sebelum masuk APW masuk? Yang satu bulan masuk lagi itu dari sambungan orang tua, cuma alhamdulillah dikasih kesempatan buat mau ikut. Dan ikut APW ini tadinya gak ada rencana buat ikut ya, pas dari selesai program satu bulan balik ke sini tadi mau ngambil rekod, cuma Alhamdulillah gitu atas izin Allah. Saya sini ketemu Mamu dari sini dan teman saya ikut KPW juga. Diajakin masuk KPW dan saya ikut KPW. Jadi sudah dua kali program ya. Apa yang paling didapat? Banyak banget aja disini yang didapat ya, seperti Marifatullah gitu, jadi makin kenal gitu gimana sih Allah itu dan makin tahu. Apa bedanya di hati sesudah kenal Allah? Lebih tenang, lebih mantap kalau ngejalanin apa-apa buat terima takdirnya gitu, jadi gak banyak lo gak, ya gak kayak orang gak tahu gitu kan. Ya, padahal baru sedikit kenalnya ya. Ya, benar ya. Kan baru sebulan sama 40 hari, jumlah jamnya 70 hari ya. Apalagi yang ilmunya banyak tentang Allah, kebayangnya ya. Yakin tidak bahwa ilmu tauhid itu bisa merubah akhlak? Yakin banget. Yakin ya. Jadi kalau kita ingin merubah sesuatu, kenali Allah aja, yakinnya Allah bukan merubah ya. Apa saja kira-kira yang dirasakan merubah ya? Apa saja yang dirasakan berubah? Ya dari lebih kayak misalnya dosa-dosa yang biasanya sering dilupain, dosa-dosa kecil gitu contohnya. Kalau yang udah misalnya mulai manfaat kan, kita tahu gitu bahwa kita tuh harus lebih ngelakuin apa yang Allah suka gitu kan. Karena segala sesuatu itu dari Allah datangnya, dan kalau kita ngelakuin yang Allah gak suka ya, kita nanti gak dapat ridhonya gitu. Jadi lebih takut buat dosa-dosa gitu. Ya. Ada rem gitu ya. Baik, ada saran bagi para mahasiswa ini? Saran sih mungkin bagi yang buat yang di luar sana, semoga bisa lebih memperhatikan tentang agama dan amal ibadahnya, karena jangan sampai kita terlena sama seluruh dunia, karena kita gak tahu kapan kita meninggal. Iya ya, bisa jadi tingkat 2 meninggal. Ya dari tingkat 2 kan bisa meninggal ya. Bisa tuh. Insya Allah. Baik, na'udzubillah gitu ya. Belajar ikut lagi pesantren ya. Ikut pesantren ya. Terus kan sebut apa? Husnul Khotimah ya. Terima kasih deh. Ini Rusmiati asal Ternate. Terima kasih ya deh ya. Semoga istiqomah ya. Mana Rusmiati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini dari Ternate jauh-jauh ke sini? Enggak nyangka ke sini, Ah. Loh, jadi kemana asalnya nyangkanya? Gimana ceritanya bisa nyasar ke pesantren? Jalan-jalan aja, tiba-tiba disuruh ke sini. Maksudnya aja, cuma jalan-jalan aja di Bandung. Oh, gitu jalan-jalan ya. Terus kok bisa masuk ke sini? HPW itu 4 bulan ya? Iya. 4 bulan, maaf bukan 40 hari, 4 bulan. Terus jalan-jalan, terus nyasar di sini gitu? Enggak, disuruh masuk sama mama. Oh, jalan-jalannya sambil disuruh. Iya. Kamu masuk gimana coba kata mama, coba? Ya disuruh masuk, pertama sih gak mau ah. Cuma gak tahu kenapa selama ini, selama 4 bulan saya jalani di sini merasa ya gimana, nggak luar biasa ilmu yang saya nggak dapat saya dapat ah. Bersyukur kan? Bersyukur ya. Gimana yang dirasakan antara dulu dengan sekarang, sudah sampai di mana yang dirasakan, apa bedanya? Aku dulu kan nggak pakai kerudung ah, aku kayak cowok gitu ah. Oh ya, sekarang? Sekarang udah jadi akhwat gitu ya. Ya. Oh gitu ya. Terus apa lagi? Ya gak pernah ke masjid. Sekarang ke masjid sholat lima waktu. Gak pernah sholat lima waktu. Sekarang sholat juga. Sekarang sungguh-sungguh gitu ya. Iya. Itu dari segi penampilan dan amal luar. Amal yang di dalam hati apa yang terasa? Merasa banyak ya. Perubahan apa yang ada di dalam hati? Yakin ke Allah aja yang merasa dapat hidayah gitu ya Allah, dari Allah. Alhamdulillah ya, lebih enak dulu, lebih enak sekarang suasana hati. sekarang lebih tenang, lebih merasa bahagia memiliki orang yang banyak menyayangi saya. Kalau dulu sedikit. Sedikit kan, hanya dimarah mama, bapak. Dimarah itu demi kebaikan, bukannya dikecemplungkan ke sini kan. Alhamdulillah, berterima kasih kan sama mama nih. Terima kasih banyak karena udah disuruh jalan-jalan di sini gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang tentang pikiran, apa yang berubah tentang hidup ini? Banyak mulai menjadi lebih baik lagi dari kemarin Ya, tentang masa depan sekarang gimana sesudah ikut pesantren? Mau kuliah Mau kuliah lagi, ya. Tentang rezeki ragu-ragu enggak? Enggak apa? Pasrah aja ke Allah, apa yang dikasih. Sambil? Berdoa aja ke Allah yang terbaik. Sambil? Ketiar. Ya, jangan lupa itu ya. Ya. Bukan ya Allah, ya A gitu ya. Ya A. Benar, kata kukuh ya. Gitu. Kemarin ikut jualan gitu? Ikut A. Coba gimana pengalaman jualannya? Laku enggak? Laku A banyak. Alhamdulillah. Kan ini APW ini dilepasnya ini enggak punya uang ya? Enggak dikasih. Diapain aja tuh oleh para panitianya, uang diambil? Iya, diambil semuanya, gak ada sesen pun. Sesen pun, ya. Sekarang udah gak ada lagi sesen. Tidak ada 10 ribu pun ya. Tidak ada serupiah pun, diambil semua. Terus ketika uang diambil gimana? Tegang gitu? Iya, ngerasa ntar nanti gak makan lagi. Gitu ya, pikiran awalnya. Karena semuanya disita, apa aja yang diambil itu selain uang? ATM. ATM. Ya. KTP juga ya. Iya. Pokoknya apapun yang bisa dijadiin duit diambil. Terus pikiran pertamanya ragu-ragu gimana? Pokoknya kacau. Oh kacau pikiran awalnya ya. Pokoknya dia kacau banget ya. Lalu sesudah dijalani gimana hasilnya? Sesudah enggak punya apa-apa lalu disuruh keluar begitu saja jualan terus ikhtiar ya. Ya. Jualan apa waktu itu? Jualan dessert gorengan. Laku. Laku alhamdulillah. Malu enggak asalnya jualan itu? Pertama sih malu, cuma mau gimana kalau enggak jualan entar enggak makan Oh gitu. Jadi malu tuh ternyata perkalan makanan ya. Terus sudah jualan dihina orang nggak? Enggak. Jadi malu sih. Dikasih semangat lagi. Oh gitu ya, kayak bilang, ayo kamu semangat, jadi saya gitu. Jadi ternyata malu itu cuma karangan sendiri aja ya. Yang ngarang malu bekal dipermalukan ternyata tidak ada yang menghina, benar? Benar. Jadi sekarang sesudah itu hasilnya apa? Yakin? Ya, yakin. Bahwa apa? Bahwa Allah selalu ada, gak mungkin di area rumahnya terus kayak gitu sengsara. Pasti ada yang ditolong lah. Lalu kita banyak berdoa, ya Allah. Dan? Dan yang bayar aja. Iya, yakin ya? Yakin. Udah ada rezekinya ini? Insya Allah. Kalau nanti nikah ada rezekinya gak kira-kira? Insya Allah. Hah? Kalau punya anak kira-kira itu anak ada rezekinya tidak? Rezeki ada. Alhamdulillah hadirin, tidak setiap orang selancar saya bicaranya ya. Ini tiap hari bunyi kayak gini. Terima kasih Mbak Ternate, Mbak Rusmiati. Mudah-mudahan Mbak itu kan Jawa. Kalau Ternate apa? Kakak. Oh kakak. Kita Oh, yang mana yang betul ya? Kakak kita aku, kalau aku saya, ya. Kalau Ahad juga saya. Baik, kakak Rusmiati ya, aku baik ya. Terima kasih. Maaf ya, ini digurauin supaya kenang-kenangan kalau sudah lulus. Baiklah kita ya. Terima kasih Mbak Rus ya, balik lagi ke sana. Cacatnya Mbak. Ya. Mudah-mudahan sepulang dari ini terus istiqomah ya. Amin. Amin, amin, alhamdulillah. Baik, Haryanto mana? Silakan. Dari mana nih Pak Haryanto? Dari Sukoharjo. Oh, Sukoharjo, Jawa Tengah. Iya. Gimana ceritanya nih, usia 25 tahun kesini? Ya, awalnya sih, ya mungkin kemarin kurang lebih hampir 3 tahun sih di Kalimantan. Di Kalimantan. Kerja, jadi karena apa ya, kok selalu mengeluh dan kayaknya banyak masalah jadinya. Dan susah juga sih untuk ibadahnya. Udah banyak masalah, ibadahnya kurang aktif jadinya. Jadi makin pusing. Penderitaan sebetulnya ya. Jadi tadi ada akhir begitu ya. Nah, benar begitu. Iya, benar. Iya. Kemarin mutusin untuk resign. Nah, pas resign juga terus browsing-browsing di internet ternyata ada kegiatan di BT jadinya ya udah sekalian kita aja. Masuk ke sini ya, baru pertama kali ke sini. Baru pertama kali ya. Alhamdulillah. Terus apa yang didapat? Yang didapat sih, yang pertama mungkin ya di sini kita diajarkan untuk berkebiasaan yang mungkin seperti yang disunahkan Rasulullah ya, dari bangun tidur sampai mau tidur. Jadi ya alhamdulillah dalam satu bulan ini ya hampir bisa lah untuk apa yang diajarkan, apa yang disuruh dari kegiatan ini. Ya harapannya sih nanti setelah kegiatan ini pun masih bisa melaksanakannya. Itu dari amal ibadah, dari segi pemikiran apa yang berubah? Dari segi pemikiran makin yakin aja, makin percaya bahwa kita diciptakan itu pasti juga diurus gitu. Jadi kalau kemarin ada rasa takut, takut ini takut itu, sekarang sudah mulai berkurang rasa takutnya. Ada Allah ini yang urus ya. Bagus. Hati gimana? Hati makin tenang sekarang. Jadi sudah pokoknya apapun diserahkan aja lah ke Allah. Iya, iya, serahkan aja, dan tadi serahin juga selama ini diurus ya. Iya. Apalagi kalau kita mau betul-betul yakin. Jadi yang namanya menyerahkan ke Allah itu bukan berbaring saya pasrah padamu ya Allah, bukan begitu ya. Tapi ini sebuah ikhtiar batin. Karena kalau kita ikhtiar lahir saja itu tidak cukup. Nah, gitu kurang apa ke Kalimantan itu kan jauh sebenarnya. Di hutan lagi di sana ya. Ketemu dengan itu. Kemarin sih sempat ditugasin di wilayah yang memang masih sukunya masih kuat di apa? Budayak. Jadi ke hutan belantara ya. Jadi ya begitulah keadaan primitifnya masih ada. Ah, masya Allah. Apalagi sudah di sana terus ketemu nikmat iman kan makin jelas nikmat ini luar biasa, benar? Iya benar. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi sesudah ini rencananya gimana? Sudah ini rencananya ya nyari kerja lagi ya. Nyari kerja, cari kerjaan yang bisa makin dekat dengan Allah ya. Jangan tergiur oleh gaji, nggak apa-apa gaji besar, yang penting dekat dengan Allah ya. Bagaimana kalau gaji kecil jadi jauh dari Allah itu malang kan ya. Nah teruskan, terima kasih ya Mas. Iya. Akhwatnya kuning prawasti jaksi mana? Ya kuning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsultan pembangunan. Wah gimana nih kuning? Apanya? Ya maksudnya apa kabar gitu? Ini kakak beradik dengar-dengar kesini ya? Iya, dulu adik saya bulan November kemarin di Deki 40 kalau nggak salah. Iya, terus masuk kakaknya. Iya. Ada apa ini kakak beradik? Apa mereka diskusi? Iya. Apa kata adik coba pengen tahu? Jadi dulu kan mungkin ayah juga kenal sama adik saya. Iya lah yang ketua geng motor itu ya. Panglima perang kak. Oh, panglima perang ya, perang kok betul ya, terus. Ya, saya terinspirasi dari perubahan adik saya. Lalu juga dari ibu saya gitu. Jadi ibu saya melihat perubahan dari saya. Terus akhirnya ibu saya mengatakan kalau beliau meninggal ingin disolatkan oleh anak-anaknya. Pasti sedih mendengar ini ya. Kalau anak yang belum bisa sholat kan sedih sekali. Udah sholat. Iya. Iya, belum bisa. Kasih sesuatu lah buat orang semua. Iya. Jadi saya ikut Ricky juga gitu. Kepaksa enggak? Insya Allah enggak. Enggak, alhamdulillah. Jadi lihat perubahan adik, ingat nasihat orang tua, wasiatnya, ya, masya Allah, alhamdulillah. Emang gimana sih adik itu ada perubahan signifikan? Adik saya ada di sini. Ya, dia aja, ini kita aja, ya. Adik nggak usah dengar, ya. Ini lebih sudah juga kan adiknya, ya. Kan? Jadi sesudah Deki, kemudian masuk ke APW 4 bulan, ya. Perubahannya adik saya itu susah banget sholat. Ibu saya selalu teriak-teriak kalau misalnya membangunkan dia dan nyuruh sholat tuh ya gitu lah. Butuh energi lebih lah ya. Karena pokoknya. Tapi setelah pulang dari Deki, suatu waktu itu dia pernah pulang sekali karena ibu saya minta dia pulang, adik saya pulang. Nah, sebelum zuhur itu tiba-tiba adik saya hilang di rumah. Curiga kan? Curiga, iya. Kemana nih, naik motor lagi? Motornya udah dijual lah. Oh, udah dijual. Ya kan ada motor tetangga. Ya, terus ibu saya kan bingung, ini kemana gitu. Baru juga pulang, udah hilang lagi gitu kan. Wah, semua dan iya. Terus udah setelah zuhur, adik saya pulang pakai sarung. Terus ibu saya nanya, kamu dari mana? Salat di masjid. Terus ibu saya kaget gitu, terus ngeliat saya, gak percaya. Oh, sedangkannya naik motor pakai sarung gitu. Ya itu apa, maksudnya, ya ibu saya habis, ada gitu kan adik saya pulang. Ya ibu saya habis itu nangis. Ya, kurupan dari saya. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, masya Allah, semua hidayah dari Allah. Ya, bahagianya seorang ibu, betapapun begitu lama susahnya, hanya dengan anak berubah pergi ke masjid bisa luluh hatinya. Masya Allah, tidak harus bawa emas, tidak harus bawa makanan melimpah, harta, hanya dengan berubah saja mau dekat bisa membuat orang tua syukur. Benar tak? Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah. Berarti semua senang dengarnya kan? Banyak ikan. Ada juga ikut senang. Waktu itu ikut gak percaya atau ikut senang? Tidak percaya. Tidak percaya. Memang kasih lebih percaya ya. Kalau yang berubahnya mendatang tidak ada gitu tuh. Cuman ya maksudnya dulu saya pernah suzon dengan apa yang diberikan oleh Allah gitu, takdir. Tapi di setelah di sini tanggal 28 Februari saya ingat banget Allah bilang jangan curiga sama semua takdir Allah karena selalu benar dan selalu baik dan maha sempurna. Nah di sini saya diingatkan lagi gitu bahwa mungkin hikmah yang didapatkan oleh adik saya, hidayah yang didapatkan adik saya itu adalah hasil dari doa ibu saya selama bertahun-tahun gitu. Lalu juga sakitnya bapak juga salah satu apa ya faktor, tapi mungkin salah satu hidayah juga gitu. Jadi segalanya sifat kita atau cara berpikir kita berubah gitu sih ya. Lebih nyaman, lebih hati lebih enak kan? Iya. Mahal nggak? Mahal. Nah, makanya kemurahan kan biaya pesantren ini. Mau dinaikkan susah ya. Dah tenang lah. Terima kasih ya Dea. Ada saran? Apa? Bagi para pendengar. Ada saran? Jangan kaget. kaget kalau misalnya orang-orang terdekat kita ada perubahan yang lebih baik. Siapa tahu itu adalah hidayah di jalan Allah dan dia suzon dengan semua takdir Allah yang berikan pada kita karena selalu benar di sana. Masya Allah, enak kan begitu? Itu kata-kata jangan curiga ke Allah ini efektif nih. Kemarin juga ada di sana di pojok Pak, terima kasih. Kenapa? Saya sebetulnya mau menikah, tapi aduh tegang. Tapi mendengar ceramah jangan curiga kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, kita udah lama nih hidup nih, dicukupin, dijaga, dipelihara. Curiga aja nggak kira-kira ya? Benar? Alhamdulillah. Terima kasih. Dari perawat, gimana manggilnya ini? Wening. Oh, Wening, oh ya. Banyak sini ya. Bisa Dewan, Dewening, maaf ya. Alhamdulillah, selamat mengharumi kembali pembangunan ya. Demikian para pendengar, jadi pesantren Darul Tauhid ini milik Allah dan saya episodenya saat ini sedang diamanahi. Ya sebisa-bisanya dengan segala keterbatasan yang ada silakan dimanfaatkan. Mudah-mudahan para teman-teman yang minat silakan. Ada yang kalau minat ini nomor teleponnya. Jadi yang dibuka lagi pendaftaran Daurah Qalbiyah angkatan 44 usia 17 sampai 35 dan program APW Akhlak Plus Wira Usaha angkatan ke-21 sama. Ini dimulainya sekarang pendaftaran sampai April tanggal 8. Lalu program masa kemasan untuk ibu-ibu usia 50 tahun ke atas dan malam muhasabah muslimah untuk muslimah. Pasti apa di sini? Silakan telepon 0819 ayo kalian. 0819 ya, Ikhwan yang apa nanti ikut muhasabah muslimah 0819 10 20 60 60 ayo 0819 10 20 60 60 atau 08191 020 606 60. Berapa? Semuanya mikir sama ya, 08 190 20 60 60. Ternyata tergantung dari cara pengucapan ya. Terima kasih. Pengumuman dulu. Pengumuman penting diumumkan kepada seluruh saudara-saudara yang ingin mengikuti manasik haji akan diadakan pada hari Sabtu 30 Maret di Eko Pesantren. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan mengikuti manasik haji, silakan pelaksanaan dimulai jam 7 sampai jam 12 dan sudah terdaftar 926 pelajar SD. Wah, ini buat ibu bapak, bukan ini orang tua tuh nyuruh anaknya ya. Kalau bapak ibu ikutan nanti dikhawatirkan paling tinggi ya. Bagi ibu bapak yang mau mengantarkan anaknya silakan. Ini manasik ini menarik sekali buat anak-anak SD ya. Mulai dari ihram, qawaf, sa'i, kemudian lempar jumroh. Katanya lempar jumroh ini paling menarik buat anak-anak ya. Makanya pulpen segala dilempar. Nanti akan diatur supaya bagus. Alhamdulillah kapasitas 1200. Tahun lalu 700, tapi sekarang meningkat jadi 926 yang sudah terdaftar. Daftar ke Eko Pesantren ya. Kemudian ada untuk TK-nya lomba mewarna. Ini di Eko Pesantren hari Sabtu. Lalu ada outbound-nya, flying fox, high road dan sebagainya. Ada bazar juga. Dan Sabtu sorenya ada qiyamul lail. Ya, ada mabit. Jadi silakan itikaf. Bagi yang mau nyobain indahnya dan sejuknya alam di pegunungan di Eko Pesantren nikmati ya. Ah, saya mau itikaf perlu bawa bantal tidak? Nah, ini perlu dicurigai itikaf, pemahaman itikafnya ya. Ada yang itikaf itu bawa bantal, selimut, termos. Nah, ini camping hadirin. Ini itikaf ya. Dan hari Ahadnya ceramah di Eko Pesantren juga ada air sebagai sumber kehidupan. Tokso mulai jam 8. Selebihnya ada ceramah, insya Allah juga ngisi di sana. Hari Ahad tanggal 31 Maret. Siapa yang macam-macam? Karunia Allah ya. Sudah alhamdulillah belum? Nah, ya. Kalau laki-laki alhamdulillah, itulah perempuan ya. Terima kasih ya diri. Silakan telepon. Sudah terhubung di nomor 22-21-75. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, aku mau dengar ibu siapa, mana ibu? Ibu Fitri di Bali. Iya, ibu Fitri, silakan bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali yang bu, tidak deg-degan. Iya bu, memang harus deg-degan bu. Kalau tidak deg-degan itu malah masalah bu, ya. Betul kan? Kalau ya. Dokter atau di BBS sama apa tidak mau masuk kalau mau masuk jadi ya itu berarti normal bu, ya deg-degan itu. Kalau jantung berhenti itu meninggal bu. Baik ibu Fitri, apa yang bisa saya bantu? Ya, ini kan saya mengikuti misalnya santri Jarokobia, terus ini saya bukan kita juga pernah ikutan, cuman kondisinya sekarang saya lagi hamil, lagi mengandung gitu ya. Ibu hamil ah. Oh iya, bagus bagus. Karena diperkirakan akan terjadi kehamilan terus-menerus di dunia ini, benar tidak? Iya, cuma kan ibu-ibu juga sering ikut, cuma kan keadaan ya, namanya juga hamil gitu, kan bisa terlalu ini, tapi saya ikut biar dari pas masih hamil, si jadinya juga udah dibiasakan gitu kan. Baik. Wah, ini menarik sekali ide ini. Baik bu, ide yang sangat bagus, karena wanita hamil terjadi perubahan hormon, terjadi perubahan fisik, benar? Apa saja sih bu, ibu hamil yang keberapa ini? Ini alhamdulillah kedua, jadi waktu pertama, terus abis itu saya lama kasusnya, saya mau punya anak lagi susah gitu ya, sempat, tapi waktu itu keguguran gitu. Jadi berapa tahun ini dengan anak pertama? Pertama udah 8 tahun. Iya, ini yang kedua. Iya, sesuai dengan jadwal Allah aja bu. Iya, ketiga ya sama yang keguguran waktu itu. Iya. Jadi apa? Apa aja nih? Biasa ini ya mual, bosan, kecapek, terus ini jatuh ini itu gitu ya. Emosi belum lagi ya. Terus apa ini untuk santri ini sampai kamu kan hamil, sekarang mau ke desa ke sini mau ikut juga sekarang nggak terlalu kayak dulu kan kita. Berapa bulan sekarang hamilnya? Sekarang 2 bulan setengah. Oh masih agak kecil ya? Masih mual mual tapi. Baik bu, suaminya ada di sana? Iya ada. Mana? Punten. Sekarang di kamar mandi. Oh iya, nggak apa-apa ya. Baik, terima kasih Ibu Fitri. Buat Ibu Anil. Baik, akan diusahakan nanti kita adakan sanlat pesantren untuk Ibu hamil ya. Nah ini menarik nih ya, nanti kebayang kan ada 40 Ibu hamil ikut pelatihan, terus jualan semuanya, ini menarik sekali. Enggak juga, tergantung programnya ya. Saya kira gak ada kaitannya ibu hamil dengan dagang ya. Tapi mungkin penghafalan Quran dan sebagainya ya bu ya, sehingga iya benar. Saya bersyukur ini bisa dapat telepon Ibu. Terima kasih ya, Bu. Masya Allah. Benar ini. Masa kehamilan itu kan masa yang strategis. Karena kalau tidak tahu ilmunya, katanya ya, katanya masa kehamilan itu kan, apalagi hamil pertama, si suaminya bisa larut kepada keinginan istrinya, ingin mengalami tarang batur ya. Lihat yang bulu, tolong jutakan itu kalau enggak anak kita melayu, enggak ada siang. Tapi ngidam itu bisa dramatis itu. Katanya kalau ngidamnya tidak dipenuhi, nanti anaknya ngacai terus. Tapi kalau dengan iman, ilmu, insya Allah akan tahu bagaimana menyikapi kehamilan. Terima kasih. Ya, telepon selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak SD, betul? SMP-nya mau pesantren. Saya ingin sekarang ada apa, maaf kurang jelas, putus-putus, apa bu? Iya, anak saya yang sekarang meninggal hari Senin, dia mau makan sen. SMP-nya? Iya. Lalu? Iya, dari untuk pakai bayi aja. Informasinya. Oh iya, tahun ini. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini kita menerima SMP sekitar 120 orang ya. Ada Ikhwan, ada Akhwat yang sudah terdaftar kemarin, nama 160 sudah. 200 ya. Ini ujiannya belum, tapi yang daftar sudah banyak. Silakan saja hubungi. Ya mohon maaf kepaksa nanti ada seleksi, tapi minta tolonglah ke Allah terus ya. Di mana yang terbaik menurut Allah itulah yang kita harapkan. Kalau diterima di Darul Thoyyib, alhamdulillah syukur. Kalaupun tidak diterima di Darul Thoyyib, boleh jadi Allah punya rencana yang lebih baik. Jadi tidak usah kecil hati ya, karena banyak tempat-tempat yang juga jauh lebih baik. Silakan daftar ke pesantren. Untuk SMK tahun ini baru dibuka kembali SMK untuk wanita, untuk akhwat, diterima sampai 50 santri. Dan ini kejeruannya adalah akuntansi ya, perbankan syariah begitu. Nanti dipisahkan ke sekolah akhwat dengan Ikhwan supaya lebih terjaga. Begitulah. Silakan datang ke pesantren sedaya. Terakhir, Norman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Banyuwangi, Pak? Iya, saya di Banyuwangi. Alhamdulillah, menyimak lewat apa, Pak? Saya menyimak lewat acara imigrasi CSM di Banyuwangi. Oh iya, terima kasih ya kepada penyelenggara. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ini dengan AA ya? Iya, saya AA Gim Aswi, Pak. Saya sering mengetahui di salah satu sisi kadang di itu juga paling luas, Pak. Satu itu sisi kadang ada di situ. Oh iya? Saya tadi juga mendapatkan SMS maut dari Ahad itu. Ya, seminggu datang dua kali, tiga kali, selatan sampai ini. Tapi menghubung berapa Ahad dan maut. Saya mendapatkan banyak-banyak terima kasih ya Ahad. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Saya ini ini loh, maaf aja namanya, saya ini mengalami kelumpuhan itu udah 10 tahun lebih itu ah. Lumpuh ya? Ya, saya ini sedang dalam kondisi saya berada di sini, ibadahnya susah, sulit, itu gak ada pimpinan, gak ada tuntunan, seperti itu ah. Maaf lumpuh dari bagian apa Pak? Mulai dari perut ke bawah itu sudah non-fungsi, non-gerak, tidak gerak itu. Sudah tidak ada rasa juga ya? Sudah tidak ada rasa, sudah mati rasa, sudah tidak bisa terfungsi. Iya. Bapak tinggal dengan siapa? Tinggal sama orang tua. Ya. Usia berapa kalau tidak keberatan? Saya usia 37. Sudah lumpuh 10 tahun. Iya, akibat jatuh dari pohon kelapa dulunya. Jatuh dari pohon kelapa syariatnya ya? Iya. Iya, iya. Jadi di rumah aja sekarang, di tempat tidur. Saya bisa terbaring di atas kampus, di tempat tidur saja ini. Iya. Buat saya sudah tua, yang merawat saya gitu. Ibu, bapak? Saya nggak cari bapak, cuma ibu saya yang merawat saya. Usia berapa ibu? Kita 70 tahun. 70 tahun. Di rumah ini berdua saja jadi sekarang? Hanya berdua saja gitu. Ya, sudah pernah berkeluarga belum? Ya, saya berkeluarga, saya juga punya anak-anak saya, ada di mertua saya, terus istri saya kerja di luar negeri gitu. Iya. Jadi sekarang untuk nafkah keluarga lewat istri rezekinya gitu? Iya banget ya, karena saya mengirimnya itu langsung di seorang mertua saya, sedangkan mertua saya tidak begitu gimana sama saya gitu, gimana itu gitu. Iya, jadi untuk kebutuhan keluarga dari mana sekarang? Iya. Ya, saya berita agak susah, nah itu saja orang tua saya enggak. Jadi makan sehari-hari gimana, Mas? Kalau ada mungkin di Jawa ya paling nyari di Jawa gitu. Ya hari-harinya ya malam berita ya. Di acara buat makan aja ada alhamdulillah gitu. Kalau misalnya ada tempat keluar ya kita dia ya, tempat keluar yang dari pemerintah hanya dapat 7 kilo gitu. Baik, baik, baik, Masya Allah ya. Mas dengar ceramah ini sudah berapa lama acara kita? Saya radio fit di Banyuwangi itu radio saya nyawet ya saya tiap pagi itu dengerin lah gitu. Sudah pernah dengar tentang sahabat kita? Isoh dan Nur? Tidak pernah. Pernah dengar Kak Isoh yang sekujur tubuhnya lumpur tuh sudah 36 tahun. Oh. Pernah belum dengar, belum cepat dengar. Iya. Nah, itu juga pendengar radio ada Isoh, ada Nur, kakak beradik dua-duanya lumpur. Kalau Isoh mau sekujur tubuhnya lumpuh, kalau Endut separuh juga, dan satu lagi Yayan sekarang sudah. Saya pernah dengar ya. Iya. Baik, jadi sekarang di mana sih tinggalnya Mas? Saya di Banyuwangi. Bisa disebut alamatnya? Kecamatannya Sempua. Detail Mas. Namanya Boy apa? Iya, Boy. Boy atau Boy? Iya, Boy. Boy, begitu ya. Ye. Ya. Yayan, Boy, gitu ya. Iya. Hanya Boy aja namanya? Ya, ceritanya Boy Rindra gitu. Oh, Boy Rindra gitu, baik. Terus, alamat? Alamatnya Kecamatan Sempu. Kecamatan Sempu. desanya Karangsari. Desa Karangsari. Dusun Ngajian Barat. Aduh, kata berat ya. Dusun. Dusun Ngajian Barat. Ngajian Barat. Ngajian. Ngajian Barat. Iya, benar. Baik. Terus? RT 08 RW 2. RT 08 RW 02. Nah ini nomor teleponnya itu yang gampang berapa mas? 082 33 414 5282 081 082 kan 082 33 414 5282 ayo jangan apa 082 33 414 5282 mas. Iya. Manfaatkan perjumpaan-perjumpaan kita. Iya. Terus cari ilmunya ya. Iya. Ilmu tauhid ya. Insya Allah Allah pasti melihat segala-galanya, pasti menyaksikan segala-galanya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya ya. Harus ridho dengan takdir ini, selalu berbaik sangka kepada Allah dan tingkatkan terus apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, ibadah-ibadah maupun amal-amalnya ya. Ya Allah. Insya Allah. Jangan ngarep-ngarep apa-apa dari makhluk, cukup ngarep-ngarep dari Allah ya. Amin. Jangan mengharap belas kasihan, nanti Allah menggerakkan siapa yang Allah kehendaki. Ya mas. Makin berharap ke makhluk, ya bagus, mas. Kata mas, tauhid yang selalu saya dapat dari ahli saya juga dapat banyak banyak terima kasih ya. Ya, salam hormat saya untuk ibu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak insyaallah. Alhamdulillah, nanti pulsanya tak ganti yo. Alhamdulillah. Matur suwun. Ya Allah yang menggerakkan. Wassalam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih nih mas doanya ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah, termasuk masuknya telepon Mas Boy ini. Mudah-mudahan jadi ilmu, tafakur, ladang amal bagi para pendengar. Ya, baca hati kecil masing-masing dan lakukan apa yang terbaik menurut hati nurani masing-masing. Assalamualaikum. Terima kasih yang lain. Alhamdulillah. Selamat menikmati ibadah di hari Jumat yang utama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa ya, jam demi jam. Mana yang dari Makassar? Halo? Bu? Udah pulang? Jauh dari Makassar ke sini, begitulah takdir. Ini ada yang dari Kanada, BBM. Ah, lucu banget sih. Mana saya disebut lucu ini? Tenangnya, jadi ketawa sendiri katanya di sana. Alhamdulillah, ketawa sendiri asal tidak keseringan. Terima kasih kawan-kawan, hari ini libur ya. Saya kehilangan santrinya. Mana santri itu? Temannya sama SMP itu sudah bisa dihafalin. Masya Allah. Wisudanya dimajukan ya. Misalkan jam 8 bilang ke teman-teman, karena saya ada Sheikh Gamidi ini di Jakarta, sehingga Jumatan nanti ada komunikasi diminta di sana. Misalkan yang 8 itu ya. Ada lagi yang boleh tanyakan? It's time to say goodbye. What you have to know, I love you all. Oh, yeah. thank you, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.